kau berjanji kan menantiku. Tapi mengapakah cara kau tepati? Kau tergoda hasutan orang lain. Maafkanlah sayang, semua salah. Terlalu percaya pada orang lain. Kini hanyalah kepahitan hidup kita berdua. Janji kan menantiku, tapi mengapakah cara kau tepati? Kau tergoda hasutan orang lain. Maafkanlah sayang, semua salah. Terlalu percaya pada orang lain. Kini hanyalah kepahitan hidup kita berdua. Terima kasih.